قال الإمام البخاري رحمه الله باب من لم يتوضأ إلا من الغشي أو من الغشي المثقل. Kita masih pada kitab dalam Sahih Bukhari ini yang berkaitan dengan at-taharah atau al-wudu. Sekarang kita masuk pada bab yang diberi judul oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan tentunya kita mengetahui bahwa fikih dari Al-Imam Al-Bukhari itu ada pada judul-judul bab di dalam sahihnya. Bab yang diberikan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada sahihnya itu merupakan kesimpulan dari apa yang beliau rajihkan. Berbeda dengan Sahih Muslim, ya, apabila kita membaca Sahih Muslim, maka bab-bab yang ada pada Sahih Muslim tersebut itu bukan berasal dari Al-Imam Muslim rahimahullah. Nah, datangnya bab-bab tersebut dari para syurah, pensyarah. Adapun Al-Imam Al-Bukhari, bab-bab yang ada dalam kitab sahihnya merupakan apa-apa yang beliau tarjih dari, atau apa-apa yang beliau ambil istimbat hukumnya dari hadis-hadis yang ada. Sekarang di sini beliau mengatakan, yang artinya bab tentang apa? Orang atau barang siapa yang tidak perlu berwudu, ya, ketika dia sempat tidak tersadar atau kehilangan kesadaran. Nah, artinya orang yang sempat kehilangan kesadaran sebentar, ya, ini tidak membatalkan wudu. Nah, karena di situ ada pendapat yang mengatakan bahwa kehilangan kesadaran itu membatalkan wudu secara mutlak. Nah, adapun di sini Al-Imam Bukhari membawakan hadis ini ingin menunjukkan bahwa yang namanya orang kehilangan kesadaran sebentar, selama dia masih mampu merasakan sekitarnya, maka yang demikian ini tidak membatalkan wudu. Ya, dari sini juga kita mengetahui bahwa tidur yang tidak sampai terlelap, yang dia masih bisa merasakan sekitarnya, ini tidak membatalkan wudu. Kecuali, kata Imam Bukhari, minal ghasyi al-musqil. Ya, kecuali apabila kehilangan kesadarannya ini muskil, yaitu memang kehilangan kesadaran yang sudah tidak dapat merasakan, seperti pingsan atau yang lainnya. Qala rahimahullah haddatsana Ismail. Ismail ay Ismail ibnu Abi Uwais ibnu ukhti al-Imam Malik rahimahullah. Qala haddatsani Malik ay Malik ibnu Anas, imam dari Hijrah, imam ma'ruf, ya, imam dari madhab Malikiyah, Malik kitab Al-Muwatta, nah, kitab yang masyhur. Qala an Hisham ibni Urwah an imra'atihi Fatimata dari Hisham ibni Urwah dari istrinya Fatimah. Subhanallah. Coba kita lihat Al-Imamul Bukhari itu syaratnya ketat. Tidak sembarang orang beliau pilih, tidak sembarang rawi, perawi hadis, priwayat hadis beliau pilih untuk beliau masukkan dalam Sahih Bukhari-nya. Ya, tapi kita lihat bagaimana sini seorang wanita yang salihah. Nah, Hisham ibni Urwah, seorang tabi'in. Ya, Urwah di sini Urwah bin Zubair, saudara dari Abdullah ibnu Zubair, sahabat. Hisham bin Urwah meriwayatkan hadis dari istri beliau rahimahumullah jami'an. Nah, coba lihat seorang wanita bisa menjadi perawi hadis siqah. Nah, bukan hanya sekedar biasa, tapi siqah. Banyak para ulama mengambil berilmu, menimba ilmu dari Fatimah, yaitu Fatimah bintul Mundir. Fatimah bintul Mundir ibni Zubair. Nah, jadi Hisham dan Fatimah ini sepupu, ya. Nah, sepupu. Kita lihat bagaimana seorang perempuan, ya, seorang wanita ternyata bisa masuk dalam kategori Sahih Bukhari, yang dimana Al-Imamul Bukhari begitu ketatnya menyeleksi, kalau bukan thiqah tidak dimasukkan dalam kitab sahihnya. Ini seperti ini hukum asalnya dalam Sahih Bukhari. Nah, tapi bagaimana seorang perempuan ya bisa masuk dalam Sahih Bukhari? Menandakan hal ini bahwa seorang wanita apabila ditarbiah dengan tarbiah yang sahihah, maka tidak mustahil dia menjadi seorang wanita yang salihah, bahkan menjadi seorang yang alimah. Nah, suaminya belajar mengambil hadis dari beliau rahimahullah. Artinya di sini ana ingin menekankan bahwa wanita dengan segala kekurangannya itu bukan menjadi penghalang untuk dia tumbuh berkembang menjadi wanita yang salihah. Namun sayangnya, barakallahu fikum ikhwati fillah wa akhwati fihi rahimani wa rahimakumullah, tidak sedikit dari ummahat, dari akhwat, dari para ibu mendidik putri-putrinya dengan tarbiyah atifiyah. Paham ya? Tarbiyah atifiyah. Anak putrinya dididik bukan dengan didikan ilmiah. Tidak dididik dengan didikan yang dibangun di atas dalil dan hujjah, tapi dididik dengan main perasaan. Nah, entah dalam menyikapi tetangganya, entah dalam menyikapi teman-temannya, entah dalam menyikapi masyarakat sekitarnya, entah dalam bersikap di madrasahnya dengan pengajarnya dan yang lainnya, tidak sedikit dari kalangan ummahat illa man rahimallah. Nah, yang mendidik putri-putrinya dengan didikan tarbiyah atifiyah, diajak putrinya ini main perasaan. Barakallahu fikum ya ikhwan, tugas kita para aba, para suami, ya, untuk mendidik keluarga kita. Nah, jangan dibiarkan anak-anak kita dididik di luar dengan tarbiyah Islamiyah. Nah, ya, coba lihat ini. Fatimah bintul Mundir, seorang muhaddisah kabirah, besar, Banyak para ulama menimba ilmu. Nggak akan mungkin menjadi seorang yang seperti ini kalau modelnya main perasaan. Gimana meriwayatkan hadis mainnya perasaan? Hah? Nah, ini kira-kira, iya saya dengar. Nggak ada main kira-kira. Ilmiah. Nah, apa yang beliau ketahui itu yang disampaikan. Nah, bermain dengan hujjah, dengan bayyinah, bukti yang jelas. Nah, maka hati-hati, tidak sedikit wal'iyadzubillah, ya, para ummahat yang mendidik anaknya dengan pendidikan atifiyah, dengan berlatar belakang berkedok apa? Sabar. Ya, kita harus sabar kalau orang mendzalimi kita. Sampai pada tahap ini benar. Tapi akhirnya seolah-olah dia terdzalimi, dia akhirnya main perasaan akhirnya. Nah, ini tentunya jauh dari tarbiyah yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Lihat Aisyah radhiyallahu anha. Nah, lihat para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka memiliki kecemburuan yang luar biasa. Tetapi kalau sudah permasalahannya, permasalahan hukum kepada seseorang, bagaimana istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan, tidak mengambil kesempatan. Aisyah ketika itu disebar oleh orang-orang munafik bahwa beliau radhiyallahu anha melakukan ini dan itu. Sampai akhirnya sebagian kaum muslimin ketika itu ada yang terbawa. Tapi bagaimana sikap dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya? Nah, ketika ditanya tentang Aisyah, ya ma'alimtu minha illa khair. Aku tidak mengetahui dari Aisyah kecuali kebaikan. Tidak akhirnya memanfaatkan, "Oh iya, itu mah sudah." Hah? Itu memang seperti ini, illa. Maka hati-hati ya, para ummahat, akhwat, jangan mendidik anak-anak kita dengan didikan-didikan atifiyah. Nah, main perasaan. Nah. Qala rahimahullah. An jaddatiha Asma binti Abi Bakar. Ya, jadi kita mengetahui Hisham ibnu Urwah ibnu Zubair itu istrinya meriwayatkan hadis dari istrinya yang bernama Fatimah bintul Mundir ibni Zubair. Nah, jadi Fatimah dan Hisham ini sama-sama cucunya Zubair ibnul Awam. Nah, Zubair ibnul Awam siapa? Istrinya, yaitu Asma bintu Abi Bakar. Makanya di sini katakan Fatimah meriwayatkan dari neneknya. Nah, ya, karena Fatimah ini punya kakek bernama Zubair bin Awam, sahabat, yang menikahi wanita sahabat yang mulia juga, sahabiah yang mulia Asma bintu Abi Bakar. Nah. Annaha qalat ataitu Aisyata zaujin nabi au zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam hina khasafatish syams fa idzan nasu qiyamun yusallun fa idza hiya qa'imatun tusalli. Suatu ketika Asma bintu Abi Bakar, Asma bintu Abi Bakar ini lebih tua dari Aisyah, di atasnya jauh, ada yang mengatakan 10 tahun lebih tua, ada yang mengatakan 13 tahun lebih tua, ya. Karena Abu Bakar Siddiq ini menikahi beberapa wanita, di antaranya ibu dari Asma bintu Abi Bakar, dan dia seorang wanita musyrikah. Ya. Kemudian menikah lagi dengan ibu ibunda Aisyah, yaitu Ummu Ruman. Jadi ibunya Aisyah radhiyallahu anha dengan ibunya Asma ini berbeda. Nah, kata Asma radhiyallahu anha, aku mendatangi Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di zaman Rasulullah, ketika itu terjadi gerhana matahari. Kemudian Asma mengatakan ternyata manusia sedang sholat dan Aisyah juga sedang sholat. Seperti tarinya sedang sholat gerhana. Ya. Maka Asma mengatakan, fakultu ma linnas, artinya berkata kepada Aisyah, melihat Aisyah sedang sholat. Dari hadis ini taib, ada apa dengan para manusia? Maka fa'asyarat biyadiha nahwas sama. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memberi isyarat dengan tangannya ke atas. Nah, ya. Maka Asma memahami dan melihat ke atas, wa qalat subhanallah. Terjadi gerhana, melihat terjadi gerhana, kemudian bertasbih subhanallah. Fakultu ayah. Fasyarat ay na'am. Apakah ini ayat? Ayat Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Aisyah memberi isyarat ay na'am. Dalam riwayat yang lain dijelaskan isyarat tersebut dengan anggukan kepala. Kalau dari kisah ini ada sebuah dalil, bolehnya seseorang yang di luar sholat dalam kondisi yang memang mengharuskan atau dalam kondisi apa yang dibutuhkan untuk dia mengajak bicara orang yang sholat. Begitupun sebaliknya, orang yang sholat. Misalnya ketika kita sholat, ya misal, kita teringat ternyata sesuatu hal yang penting yang harus segera diambil tindakan. Seperti itu. Ya. Misalnya ini Umahat sedang masak, ya, ternyata ingat mendidih itu, bisa gosong masakannya. Ya, kemudian ada anaknya atau ada suami atau siapa, kemudian dia memberikan isyarat, ya, untuk dimatikan kompornya tersebut atau yang lainnya. Maka yang demikian ini insya Allah boleh. Ya, tentunya itu tadi dalam kondisi memang sangat dibutuhkan. Ya, darinya apa? Ini. Ya. Nah. Qala faqumtu hatta tajallani al-ghasyu. Kemudian aku pun akhirnya salat sampai tajallani al-ghasyu. Aku dikuasai, artinya diriku sempat tidak sadar. Kita mengetahui salat salat khusuf apa ini? Gerhana. Ya, sholat gerhana itu kan bacaannya disunahkan panjang-panjang luar biasa. Seperti itu. Ya, panjang-panjang luar biasa. Dan bacanya itu kan sampai 4 kali. Ya. Karena kita ketahui sholat gerhana itu Al-Fatihahnya dibaca 4 kali. Ya tentunya otomatis surat-surat yang menyertai Al-Fatihahnya setelah itu juga dibaca 4 kali. Rokaat pertama 2 kali, ya kan, sebelum ruko. Kemudian ruko, setelah itu berdiri lagi, baca lagi Al-Fatihah dan ayat. Ya, begitu juga dengan rokaat kedua. Panjang. Sampai akhirnya sempat beliau radhiyallahu anha kehilangan kesadaran. Nah, qala wa ja'altu asubbu fawqa ra'si ma'an. Maka akhirnya aku mulai memercikkan, menuangkan di atas kepalaku air. Dari sini kita mengetahui bahwa kehilangan kesadaran yang dimaksud di sini, ya, yang di mana Asma bintu Abi Bakar tidak membatalkan sholatnya, menunjukkan bahwa kehilangan kesadaran sesaat, ya, itu tidak membatalkan wudhu apabila dia masih bisa merasakan. Buktinya, ini. Dia masih bisa merasakan, yang itu akhirnya setelah itu bergegas untuk kemudian menuangkan air di atas kepalanya untuk menyadarkan dia, untuk menyegarkan dia. Nah, ini syahid dari judul bab, ya, di sini bahwa yang namanya kehilangan kesadaran, entah tidur dan yang lainnya, ya, sempat hilang sadar kesadaran. Selama dia masih bisa merasakan kondisi sekitar, maka yang demikian ini tidak membatalkan wudhu. Kecuali kehilangan kesadaran sampai dia pingsan dan betul-betul tidak sadar, nah ini membatalkan wudhu. Qala falaman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa athna alaihi. Tsumma qala, ma min syai'in kuntu lam arahu illa qad ra'aituhu fi maqami hadza hatta al-jannata wan nar. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Selepas selesai dari sholat gerhana, mulai berkhutbah memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memuji dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berkata, tidaklah segala sesuatu yang dahulu aku belum melihatnya, maka sekarang aku sudah melihatnya. Artinya Allah tunjukkan. Fi maqami hada, di tempatku ini, hatta al-jannah wan nar, termasuk apa-apa yang sekarang aku ditunjukkan, aku melihatnya sekarang di tempatku ini, adalah al-jannah dan an-nar. Qala wa laqad uhya ilayya annakum tuftanuna fil kubur, misla aw qariba min fitnatid dajjal. La adri ayya dhalika, qalat Asma. Maka kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sungguh telah diwahyukan kepada aku bahwa sungguhnya kalian nanti akan diberi ujian atau fitnah kubur seperti atau mirip dengan fitnah dajjal. Nah, kata perawi, ya, yang meriwayatkan hadis ini, aku tidak tahu apakah Asma itu mengatakan misla atau qarib. Qala yu'ta ahadukum fayuqal, maka kemudian salah seorang di antara kalian didatangkan kemudian dikatakan, ma ilmuka bihadzar rajul, fa ammal mu'minu awil mukinu, la adri ayya dzalika, qalat Asma, fayaqul huwa Muhammad Rasulullah, ja'ana bil bayyinat wal huda, fa ajabna wa amanna wattaba'na. Nah, maka kalian nanti, masing-masing dari kalian akan didatangkan kemudian ditanya, apa yang kau ketahui tentang orang ini, Muhammad ibnu Abdullah. Nah, adapun seorang yang mukmin, sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang yang mukmin atau orang yang al-mukin, yaitu yang yakin, rawinya ini ragu, apakah yang dikatakan Asma ini al-mukmin atau al-mukin. Adapun orang ini, mukmin ini, maka dia mengatakan dengan jelas di atas ilmu. Nah, ini coba kita lihat ya. Sekali lagi tolong, jangan kita main perasaan. Nah, kita semua, ikhwan wa akhwat, kibaran wa sigaran, zukuran wa inasan. Jangan main perasaan. Kita lihat sekarang ya. Orang yang yakin di atas ilmu, di atas hujjah, ya, mengatakan huwa Muhammad Rasulullah telah datang kepada kami dengan petunjuk, dengan bayyinat, dengan penjelasan-penjelasan, dengan huda. Maka kami menjawab seruannya, kami beriman kepadanya dan kami mengikutinya. Fayuqal nam salihan, maka tidurlah dalam kondisi engkau adalah seorang yang saleh. Nikmatilah nikmat jannah apa? Nikmatilah nikmat kubur ini. Faqad alimna in kunta la mu'minan. Sungguh kami telah mengetahui bahwa sungguhnya engkau adalah dahulu memang orang yang beriman. Qala wa ammal munafiqu awil murtab, la adri ayya dzalika, qalat Asma. Adapun orang yang munafik atau orang yang murtab, ragu. Ya, rawinya juga lupa atau tidak tahu yang mana yang diucapkan persisnya oleh Asma bintu Abi Bakar, munafik atau murtab. Namun maknanya kurang lebih sama. Ya. Coba lihat, kalau orang munafik apa? Fayaqul la adri sami'tun nas yaqulun syai'an faqultuhu. Coba lihat. Adapun munafik mengatakan aku tidak tahu. Dia ditanya nanti oleh malaikat, ya, mungkar wa nakir. Ya, tentang man robbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk. Nah, dijawab oleh orang munafik. Dalam ayat yang lain disebutkan orang yang fajir, la adri. Dalam ayat yang lain disebutkan juga, ha, ha, ha, la adri. Sami'tun nas, aku cuma mendengar manusia mengatakan, ya aku ikut mengatakan, coba lihat. Ya, mendengar manusia, ya ikut-ikutan aja. Seperti itu. Tidak dibangun di atas dalil, tidak dibangun di atas hujjah, tidak dibangun di atas bayyinah, tidak dibangun di atas pondasi yang kokoh. Nah, hasilnya dia tergolong menjadi orang-orang yang munafik, yang nanti ketika mendapatkan fitnatul kubur, gagal. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati dalam beragama. Ya, jadikan tolok ukur kita apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Dalam segala hal. Sikapilah dengan sikap-sikap ilmiah. Nah. Ya. Adapun hal-hal yang perlu disikapi dengan perasaan, ya. Ya ini bagus, memang seorang perempuan Allah beri kelebihan perasaan yang lebih. Yang dengan itu seorang perempuan mampu untuk hamil sekian bulan, untuk kemudian menyusui, untuk kemudian menangani perkara rumah tangga yang itu mungkin tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Dengan tabiat yang Allah ciptakan, ya. Nah, perempuan akalnya kurang namun perasaannya lebih. Dengan hikmahnya yang luar biasa disebutkan oleh para ulama diantaranya itu tadi. Hal-hal yang memang seorang wanita mampu untuk melakukan hal-hal tersebut. Mungkin kalau laki-laki sudah enggak bisa telaten. Tahu telaten ya. Mandiin anak kecil, nyebokin, nyusuin, hamil sekian bulan. Seperti itu. Tapi pada hal-hal yang dibutuhkan dalam beragama, dalam bermuamalah, dalam menyikapi orang lain. Nah, jangan perasaan ini diikutkan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.